Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamad. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan al-umur an-nafi'ah di dunia, perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan duniawiyah. Beliau menyentuh tentang permasalahan rizq dan upaya untuk mendapatkannya, di mana jika seorang di dalam upaya untuk mendapatkan rezeki dalam rangka untuk menutupi kebutuhan diri dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, maka yang demikian termasuk bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ini tentunya harapan untuk dia mendapatkan rezeki yang barokah, di mana salah satu di antara faktor penyebab keberkahan rezeki adalah ketika upaya untuk mendapatkannya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang melandasi dalam upaya untuk mencari rezeki dengan ketakwaan, ia akan betul-betul berhati-hati, ya, tidak menempuh segala cara yang penting untuk dapat, tetapi betul-betul memperhatikan, karena dia ingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma indallahi la yunalu illa bittaqwallah. Karena sungguhnya apa yang ada di sisi Allah, yakni berupa rezeki, tidak akan didapatkan kecuali dengan takwaan kepada Allah. Maksud di sini adalah rezeki yang thayyib. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa rezeki di sana ada yang baik, ada yang jelek. Nah, rezeki yang baik yang akan memberikan keberkahan hanyalah akan didapatkan dengan ketakwaan dan juga disebutkan di sini niat yang salihah. Kata beliau selanjutnya, fa salawatullahi wassalamuhu ala man u'tiya jawami'al kalimi wa nawafi'aha. Semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada hamba yang telah dikaruniakan jawami'ul kalim, yakni kata-kata yang jami', yang menghimpun, ya, sisi-sisi kebaikan yang demikian banyak, wa nawafi'aha, dan manfaat-manfaat yang ada pada kalimah yang Allah berikan tersebut. Jadi maksud adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita lewati pada awal mukaddimah dari kitab ini tentang apa yang dimaksud dengan jawami al-kalim, yakni kata-kata yang ringkas, ya, redaksinya singkat tetapi kandungan ilmu dan faidah yang ada di dalamnya demikian luas. Kemudian thumma innahu sallallahu alaihi wasallam khassa hadda ala ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi ba'da badlil juhdi wastifraghil wus'i fil hirsi 'alan nafi'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hadda, yani menghasung, memotivasi kepada umatnya untuk ridha dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dia, ini hamba tadi, mencurahkan segenap kesungguhannya dan mengeluarkan segenap kemampuannya di dalam tersemangat menempuh perkara yang bermanfaat. Ya. Jadi beliau mengingatkan di sini bahwa upaya atau akhdu al-asbab ini betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh. Ya, secara sungguh-sungguh. Mana peluang-peluang yang akan memberikan manfaat baginya dalam urusan diniyah maupun dunyawiyah ditempuh. Kemudian beliau mengingatkan di sini tentang ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan setelah dia menempuh usaha tersebut. Fa'idha asaba al-'abda ma yakrahuhu fala yansib dhalika ila tarki ba'd al-asbab allati yazunu naf'aha law fa'alaha. Ketika menimpa hamba tadi setelah dia mencurahkan segenap kemampuan dan kesungguhannya, ya, kemudian menimpanya perkara yang tidak dia sukai, ya, entah itu kegagalan secara total ataupun setengahnya, ya, kerugian ataupun hal-hal yang lain yang tidak dia sangka-sangka. Fala yang sibdalika ila tarki ba'dil asbab, maka jangan dia menyandarkan hal yang tidak dia sukai tadi kepada, yakni dia istilahnya mencoba untuk mencari penyebab, wah ini ya karena kurang ini kurang itu, tidak dilakukan ini tidak dilakukan itu, yang dia sangka ya bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat seandainya dilakukan. Satu contoh misalnya, ya, seseorang, ya, dia menempuh sebuah usaha dan segala faktor yang dia ketahui akan bisa menjadi sebab-sebab keberhasilan dia tempuh. Baik. Setelah dia upayakan itu, kemudian ternyata ada satu perkara yang ya, menjadi sebab kegagalan usahanya. Kemudian dia berpikir, coba kalau ya enggak ditempuh ini, mungkin kita enggak rugi, dan semisalnya. Ya. Kenapa tidak boleh menempuh yang demikian? Artinya tidak boleh seorang kemudian menisbatkan ini, coba kalau ini ditempuh enggak akan seperti ini. Ya. Bal yaskun ila qada'illahi wa qadarih. Tetapi hendaklah dia tenang ya dan pasrah dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah mengupayakan apa yang dia mampu. Peluang-peluang yang dia anggap itu akan bisa menjadi sebab keberhasilan sudah dia lakukan dan dia memasrahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sang Maha Pemberi. Maka di saat itu jangan sekali-kali dia ya, menganggap wah coba kalau enggak demikian maka akan niscaya demikian hasilnya, tidak demikian. Jadi justru dia pasrah tenang dengan ketetapan dan apa yang Allah berikan padanya. Liyazdada imanuhu, yang dengan sebab ini ya maka akan semakin bertambah keimanannya. Wa yaskuna qalbuhu, dan hatinya akan tenang. Wa tastariha nafsuhu, dan jiwanya juga akan merasakan tenteram. Ya. Dan ini tidak akan bisa lepas dari bagaimana ya yakni kebaikan seorang di dalam beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Faktor ini sangat penting. Fa inna law fi hadhihi al-hal taftahu 'amala asy-syaitani bi naqsi imanihi bil qadar wa i'tiradihi 'alayhi wa fathhi abwabil hammi wal hazani al-mud'if lil qalb. Karena ungkapan kalau atau seandainya pada kondisi ini, yakni seorang mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, kemudian dia berandai-andai, ini yang akan membuka amalan syaitan, dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada syaitan mesti jeleknya. Ya. Makanya jangan bikin-bikin sensasi yang dinisbatkan kepada syaitan, bakso setan, ya saudara. Ayo. Apa di antara perkara yang akan muncul ketika orang berandai-andai dengan kondisi yang seperti ini? Ya, binaksi imanihi bil qadar, di antara efeknya akan menyebabkan berkurangnya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan akan dijalani mesti, ya, akan dia lewati bagaimanapun dia berupaya, ya, untuk menempuh berbagai cara. Kemudian wa'tiradihi alaihi, i'tirad, ya, munculnya sikap yakni tidak pasrahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu untuk kita memahami dan mengetahui bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan pada syariatnya, demikian juga pada takdirnya. Ya, demikian juga pada takdirnya. Ya, mungkin saja, ya, seseorang, ya, suatu saat dia menganggap ini suatu yang tidak baik baginya. Tapi ternyata di belakang hari dia baru menyadari bahwa itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padanya. Ya. Contoh misalnya, ya, gara-gara macet terlambat terus pesawat, tiket pesawatnya gosong, ya. Ya. Mungkin ketika itu dia menganggap ini sebuah kejelekan. Tapi seandainya, ya, seorang menyadari bahwa pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala mesti ada hikmahnya, maka akan nampak yang demikian. Ya, ternyata justru para penumpang itu yang kemudian gosong, kan, seperti ini. Ya. Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah pernah menceritakan ini pada kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, ketika seorang sudah, ya, menunggu di, ya, tempat penantian, ternyata tertidur. Ya, bangun-bangun pesawatnya sudah terbang, dia sudah dipanggil berkali-kali tidak bangun juga. Ya, ketika itu muring-muring, ya, ya. Ternyata belum selesai muring-muringnya ada pengumuman bahwa pesawat yang baru saja lepas landas meledak di udara dan tidak ada satupun penumpangnya yang selamat. Ya. Nah, di situ dia langsung sujud syukur, alhamdulillah, dan tidak ikut. Ini sebagai misal, sebagai contoh bahwa mesti pada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Kemudian di antara efek berikutnya dari ungkapan lau, seandainya pada kondisi ini ketika seorang mendapat sesuatu yang tidak dia sukai, wa fathi abwabil hammi wal hazani al mudifi lil qalb, dan akan membuka pintu-pintu alham wal hazan, yakni pintu-pintu kesedihan, keresahan, yang akan melemahkan hatinya. وهذه الحال التي أرشد إليه إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة. Kondisi yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis ini, ya, jadi wa in asabaka syai'un fala taqul law anni faltu kadza lakana kadza wa kadza. Ya, seandainya menimpa seorang sesuatu, ya, maka jangan sekali-kali dia mengucapkan, ya, sesuatu yang tidak dia sukai, andai saya melakukan ini, niscaya hasilnya demikian dan demikian. Maka bimbingan Nabi untuk seorang menyatakan lakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'ala, telah hendaklah katakan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki maka niscaya akan terjadi. Ini kata Al-Imam Sa'di rahimahullah bimbingan Nabi kita untuk seorang qaddarallah wa ma syaa fa'ala merupakan jalan yang paling agung, paling besar untuk seorang mendapatkan ketenangan hati dan yang paling bisa untuk, yakni, memunculkan sikap qanaah, ya, sikap yakni merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya, wal hayati thayyibah, dan yang akan menyampaikan kepada kehidupan yang baik. وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها والرضا عنه بما فات walam yahsul minha. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini membimbing kita untuk semangat, ya, memiliki semangat, tidak bermalas-malasan di dalam menempuh perkara-perkara yang bermanfaat, ya, secara umum urusan agama ataupun urusan dunia. Kemudian selain memiliki semangat, ya, juga memiliki kesungguhan ijtihad, kesungguhan fi tahsiliha, di dalam upaya untuk mewujudkan perkara yang bermanfaat tersebut. Ya, ada semangat, ketika tidak memiliki kesungguhan, maka ini juga tidak akan menghasilkan apa yang diharapkan. Kemudian berikutnya adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala alaiha, yakni ala al-umur an-nafi'ah, di dalam menempuhnya. Hendaklah seorang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di awal sebelum dia menempuh, kemudian ketika dia menjalaninya, senantiasa dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membimbing untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma yassarahu minha, atau apa-apa yang Allah berikan kemudahan dari perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Ketika seorang diberikan keberhasilan mendapatkan sebagaimana apa yang diharapkan, maka dia menyadari itu semua tidak lain kecuali pemberian dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di satu sisi adalah ujian. Ya, yakni bagaimana dia menghadapi kemudahan itu dengan syukur. Berapa banyak di antara manusia yang diberikan kemudahan tetapi lupa kalau ini sebagai satu bentuk ujian yang menuntut dia untuk bersyukur, yang akhirnya dia lupa bersyukur kepada Allah sehingga Allah cabut kenikmatan tersebut. Kemudian waridha anhu bima fata wa lam yahsul minha. Dan demikian pula di sini ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ridha dan apa yang terluput dan tidak menyampaikan kepada hasil yang diharapkan. Jadi ketika seseorang, ya, menimpanya suatu kegagalan, maka dia tidak berputus asa, bahkan dia mengembalikan itu semua kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia telah berusaha dan dia telah mohon pertolongan kepada yang memberikan kemampuan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah berikan dia yakini itu yang terbaik bagi dirinya. Dan jika seorang, ya, bisa menempuh hal-hal ini sebagaimana mestinya, niscaya apapun kondisi yang dia hadapi, hatinya senantiasa akan tenang. Ya, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajaban li amril mu'min, ya, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, ya, bahwa segala urusannya bagi hamba tadi menjadi kebaikan, dan yang demikian tidaklah diraih kecuali orang yang beriman. In asabahu sarra, in asabathu sarra, syakara. Jika dia mendapatkan perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Fadzalika khairun lahu, yang demikian menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, sabara. Wadzalika khairun lahu. Dan jika menimpanya perkara yang memudaratkan, maka dia bersabar, dan kesabaran ini menjadi kebaikan baginya. Oleh karenanya seorang mukmin, apapun kondisi yang dia hadapi, dia senantiasa memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah dengan syukur ataupun ibadah dengan sabar. Ini yang membedakan orang mukmin dengan yang selainnya. Ya, dimanapun dan kondisi apapun yang dia hadapi, hatinya senantiasa merasakan tenang. Oleh karena itu wajarlah, ya, hamba yang demikian untuk di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan seruan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian wa'lam anna isti'mala law yakhtalifu bi ikhtilafi ma qusida biha. Selanjutnya beliau rahimahullah Imam Sa'di memberikan penjelasan tentang ungkapan lau, bagaimana hukumnya. Beliau menyatakan yahtarifu bikhtilafi ma kusida biha. Ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi ya, tujuannya. Yani perbedaan tujuan ya, akan memberikan yani hukum terkait dengan penggunaan itu. Menunjukkan di sana bisa jadi menggunakan lau itu sesuatu yang dibolehkan, bisa jadi itu perkara yang terlarang. Kata beliau, fa in istu'milat fi hadhihi al-hal allati la yumkinu istidrakul fa'idi fiha fa innaha taftahu 'ala al-'abdi amal ash-shaytan kama taqaddam. Kalau ungkapan lau ya, kalau seandainya, seumpama ini digunakan pada kondisi yang demikian yang tidak mungkin ya, untuk istidrak ya, istidrak artinya untuk mendapatkan kembali sesuatu yang luput ya, untuk mendapatkan sesuatu yang sudah luput, fa innaha taftahu 'ala al-'abdi 'amal asy-syaitan kama taqaddam, maka penggunaan ini akan membuka bagi hamba tadi amalan syaitan sebagaimana penjelasan yang lalu. Jadi sesuatu yang telah terjadi dari perkara yang tidak disukai, yang tidak mungkin seseorang akan bisa untuk mendapatkan kembali. Ketika seorang berandai-andai dengan yang demikian, ya coba seandainya, umpamanya dan demikian, maka ini yang akan membuka amalan syaitan dengan munculnya sultan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedihan, keresahan yang akan semakin melemahkan hatinya dan ya sebagaimana disebutkan akan menyebabkan berkurangnya keimanan kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menunjukkan dari sini bahwa tidak boleh seseorang menggunakan ungkapan ini pada kondisi demikian, tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, maka terlarang untuk menggunakan kata ini. Wa kadzalika law istu'milat fi tamanni syarri wal ma'asi. Ya, fa innaha madmumah wa sahibuha athimun. Walau lam yubashir al-ma'siyata fa innahu tamanna husulaha. Kondisi yang kedua, penggunaan law ini juga terlarang apabila digunakan ya untuk mengangankan kejelekan dan kemaksiatan. Ya, ini tercela. Fa innaha madmumah, ungkapan seandainya. Ya, maka ini ungkapan yang tercela. Wa sahibuha athimun. Ya. Dan pelakunya ini berdosa. Meskipun ya walau lam yubashir al-ma'siyah, meskipun dia tidak sampai melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, fa innahu tamanna husulaha, karena dia sudah mengangankan untuk bisa ya melakukan perkara tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan terjadinya. Maknanya ya, seandainya peluang-peluang itu dia miliki dan tidak ada penghalang, akan niscaya dia akan melakukannya. Baik, contoh misalnya seorang mencoba ya, kalau saya punya harta yang banyak ya, saya akan gunakan untuk hal-hal yang waliyadzubillah, yakni kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, karena merasa dia mampu ya. Ya, artinya orang ini andai betul-betul ya kekayaan itu ada pada dirinya, niscaya dia akan melakukannya ya. Ini sebagai contoh. Maka penggunaan kata seandainya ya pada kondisi ini juga tercela dan pelakunya berdosa. Dan di sini menunjukkan bagaimana pengaruh niat seorang yang berniat jelek ya, meskipun baru sekedar niat, tetapi sudah dia betul-betul bertekad kuat ya, tidaklah terjadi kecuali karena adanya penghalang saja. Maka dia sudah mendapatkan dosa. Ya, sudah mendapatkan dosa. Kemudian Wa amma idza istu'milat fi tamanni al-khairi aw fi bayani al-'ilmi an-nafi' fa innaha mahmudah. Adapun jika kata lau seandainya ini ya digunakan untuk menginginkan ya, suatu kebaikan atau ya dalam perkara yang kaitannya dengan penjelasan ilmu yang bermanfaat, maka yang demikian ya ungkapan seandainya ini mahmudah ya terpuji. Baik. Ini penggunaan lau yang dibolehkan. Ya, penggunaan lau yang dibolehkan. Kapan itu? Jika untuk menginginkan kebaikan. Sebagai contoh misalnya, wah, coba kalau saya paham saya akan bisa menerangkan nih kepada kalian misalnya seperti itu. Ya. Sayang pas waktu itu saya bolos misalnya. Artinya dia menyesali sesuatu, tapi ini untuk pendorong dirinya untuk bagaimana bisa memahami dan bisa menerangkan kepada yang lain. Ya. Kemudian, li'anna al-wasaila laha ahkamul maqasid. Karena sungguhnya wasail, yakni perantara, ya, secara hukum itu sebagaimana tujuan-tujuannya. Artinya, jika tujuannya itu perkara yang baik, maka hukum dari perantara-perantara itu juga ya dihukumi sebagai perkara yang baik. Ya, ini kaidah ya, dalam ilmu usul ya, al-wasail laha ahkam al-maqasid, bahwa sarana-sarana ataupun perantara-perantara secara hukum ya ini merupakan perkara yang hukumnya sama. Sebagai contoh misalnya, nah, untuk kita memahami ilmu maka harus menempuh jalannya. Ketika menuntut ilmu yang itu sifatnya wajib, ya, maka sarana-sarana yang akan menyampaikan kepada ilmu yang wajib tersebut juga, ya, hukumnya sama-sama wajib. Berikutnya, wa hadzal aslu alladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-amr bil hirs 'ala al-umuri an-nafi'ah wa min lazimihi ijtinab al-umuri ad-darrati ma al-isti'anati billah yashmalu isti'malahu wal amr bihi fil umuri al-juz'iyyati al-muhtassah bil 'abdi wal muta'alliqa wa muta'alliqatihi wa yashmalu al-umuri al-kulliyah al-muta'alliqah bi umumi al-ummah. Dan prinsip yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini, yakni perintah beliau untuk bersemangat di dalam menempuh perkara-perkara yang bermanfaat, maka termasuk dari kelazimannya itu artinya ya makna yang tersirat ya yang dikandungi dari sebuah ucapan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihris ala ma yanfa'uk, ini kan yang tersurat, bersemangatlah ya kalian di dalam menempuh perkara-perkara yang bermanfaat. Baik. Maka kelazimannya ya yang ada di balik itu dari apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, adalah ijtinabu al-umur ad-darrah, ya, menjauhi perkara-perkara yang membahayakan. Ya, sebagaimana di dalam kita berbuat perkara yang bermanfaat untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, demikian juga di dalam meninggalkan perkara-perkara yang bermudarat, ya, hendaklah kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Bahkan di sini dikatakan mal isti'anati billah, di dalam menjauhi hal-hal yang membahayakan tersebut juga senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Karena mampunya ya kita untuk meninggalkan sesuatu yang bermudarat maka tidak lain kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini seorang mukmin di samping dia bersemangat di dalam menempuh perkara yang bermanfaat, maka hendaklah dia juga betul-betul menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bermudarat. Dan ya, sebagai nasihat bagi kita semua, ya, untuk kita berusaha untuk sering dan banyak-banyak muhasabatun nafs, ya, mengoreksi diri-diri kita, ya, kita hendaknya mengingat dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya, wa termasuk di antara kebaikan keislaman seorang ini juga menunjukkan bahwa tingkat keislaman tiap-tiap pribadi berbeda-beda. Termasuk di antara kebaikan keislaman seorang untuk dikatakan dia seorang muslim yang baik atau tidak, di antara tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Ya, meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Tidak penting di sini dalam seluruh urusan, baik itu yang kaitannya dengan masalah diniyah ataupun masalah dunyawiyah. Dan mafhum dari hadis ini menunjukkan jika ada seorang muslim, ya, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting, ya, tidak penting baginya, ya, menunjukkan ini apa? Kalau tadi, ya, di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan perkara yang tidak penting. Berarti kalau seorang muslim disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting, menunjukkan apa? Ya, ketidakbaikan keislamannya. Dan tentu kita semua, ya, menginginkan untuk kita menjadi muslim yang baik. Ya, maka hendaklah kita menyibukkan dengan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang bermanfaat. Dikarenakan suatu talazum, ketika seorang sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, maka dia akan terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat. Ya, termasuk diantaranya, khususnya di masa kehidupan kita yang mungkin, ya, faktor-faktor yang melalaikan kita demikian banyak, ya, fasilitas-fasilitas yang demikian beragam, ya, berita-berita yang demikian mudah untuk diakses, maka hendaklah betul-betul kita hati-hati, ya, jangan sampai kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, cukup, ya, kerugian bagi seorang hamba sebelum permasalahan materi, ya, masalah waktu, ya, waktu kita hidup di dunia ini demikian terbatas. Baik, maka jangan sampai waktu-waktu kita dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, waktu-waktu kosong gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya, basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Ya, terlebih yang tentunya hidup bekerja dengan kemudahan yang Allah berikan, bisa, ya, hidup bekerja di lingkungan ikhwah, yang tentunya ini jauh lebih baik keadaannya dibandingkan orang-orang yang kerja di lingkungan umum. Bisa saling menasihati, bisa saling mengingatkan, ya, satu dengan yang lainnya. Dan ini tentu, ya, bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yang dengan itu akan menjadi tegak agama seorang muslim. Nah, ya, masih belum habis juga syarahnya. Ya, insyaallah nanti kita selesaikan di sini. Di mana ini yashmalu isti'malahu والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته. Perkara ini, ya, di dalam bersemangat untuk menempuh perkara yang bermanfaat dan menjauhi perkara-perkara yang bermudarat dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, mencakup perkaranya di dalam urusan-urusan yang sifatnya juz'iyah, ya, parsial, ya, perkara-perkara yang sifatnya bagian yang itu khusus terkait dengan pribadi hamba, ya, masing-masing kita, Demikian juga mencakup perkara-perkara yang sifatnya kuliah, menyeluruh, yang kaitannya dengan keumuman manusia. Ya. Jadi kita hendaknya bersemangat di dalam perkara yang bermanfaat, baik itu yang manfaatnya hanya terkait dengan diri kita, ataupun itu yang kaitannya dengan masyarakat luas. Demikian juga di sisi yang lain, hendaknya kita bersemangat tidak menjauhi hal-hal yang bermudarat, baik itu mudaratnya terbatas pada diri kita, ataupun yang lebih luas lagi, ya, mudaratnya akan menimpa orang-orang banyak. Semuanya hendaknya, ya, kita berupaya untuk menempuh sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing kita. Semoga dengan itu, ya, kita diberikan kehidupan yang berkah, kehidupan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik. Kalau ada pertanyaan, tapi perkara pertama yang ditanyakan terkait dengan posisi sujud, ya, ketika seseorang pas sambungan tikar ataupun sambungan karpet. Yang terpenting di sini, ya, tujuh anggota sujud ini harus menempel, khususnya yang terkadang lalai itu antara, ya, ini menempelnya dahi dengan hidung. Ya, ini yang sering, ya, terjadi, ya, salah satunya dahinya nempel hidungnya lalai. Ini yang kebanyakan, ya, yang mungkin yang sebaliknya hampir jarang orang hidungnya nempel dahinya, kecuali yang mancung sekali itu. Ya. Jadi adapun misalnya bagian yang lainnya dari wajah ini, ya, tidak ada, ya, persyaratan untuk ditempelkan, berarti dua ini saja. Jadi kalau hidung kita, ya, dan dahi kita, kalau pas mungkin bagian tengah begitu, ya, itu sudah nempel, sudah sah. Kalau itu pas di perbatasan tikar, ya, seperti itu. Selama dua ini menyentuh, menempel, ya. Dan insya Allah untuk anggota tubuh, ya, anggota sujud yang lainnya lebih mudah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan, jadi kalau ada anak yang mungkin main-main dalam sholatnya, maka dibolehkan seseorang untuk melakukan gerakan untuk mengingatkan si anak tersebut. Misalnya mungkin banyak kita dapat, ya, anak-anak ketika sedang sholat, ya, sama main kuku begitu, ya. Maka diingatkan dengan gerakan, jadi dengan dipegang tangannya, diambilkan posisi sedekap seperti itu. Dan ini, ya, termasuk gerakan untuk memperbaiki sholat, ya. Dengan gerakan, tidak boleh dengan ucapan, ya. Kalau dengan ucapan, ya, kalau itu dalam kondisi sadar, maka akan batalkan sholat. Kalau tidak sadar karena refleks, ya, ini tidak membatalkan. Tetapi sekali ini diingatkan, ya, untuk memperbaiki sholatnya anak tadi, ya, dibolehkan. Ya, termasuk misalnya kalau anak soft depan kita misalnya, kok tidak mau tenang, sebentar noleh ke kanan, noleh ke kiri, seperti itu. Kita maju untuk, ya, mengingatkannya dengan dipegang kepalanya, ya, agak lama begitu, ya, dia sadar, nggak boleh nolah-noleh, kan, seperti itu. Yang demikian, ya, tidak mengapa, dan ini termasuk di antara gerakan yang dibolehkan, gerakan di luar sholat untuk memperbaiki sholat. Itu Allah a'lam. Baik. Dari anggapan bahwa salafiyin dalam masalah fikih, ya, ini, ya, itu tidak memiliki madhab yang jelas lah, mungkin seperti itu, tidak mengambil salah satu di antara madhab yang ada. Ya, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat secara benar, karena ada tuduhan dari mereka, bahkan kenyataannya membuat madhab baru, ya, seperti itu. Yang jelas, ya, kalau kita melihat dari kalam para imam madhab sendiri, mereka dengan tegas menyatakan, idza sahal hadis bahwa madhabi. Jika sebuah hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku, pendapatku. Maka ini semua sebagai penegas dari mereka bahwa mereka bukanlah orang-orang yang menuntut dari orang lain untuk mengikuti pendapat mereka. Artinya, ya, penegasan dari mereka bahwa hadis itulah atau apa yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah pendapat mereka. Ini. Kemudian, jika mereka orang-orang di masyarakat menganggap bahwa mazhab ini sebagai sebuah keharusan, kita mungkin bisa balik bertanya para imam ini, ya baik Abu Hanifah, ya ataupun Imam Malik ataupun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kapan mereka lahir? Ya, sekarang kita tanya bagaimana dengan kaum muslimin yang sudah ada sebelum mereka lahir? Ya, mereka enggak punya mazhab ada. Karena itu, bagaimana keislaman mereka? Karena itu, ya. Kalau ditanya Abu Bakar As-Siddiq mazhabnya apa? Maliki atau Syafi'i apa? Abu Hanifah kan seperti itu. Jadi menganggap bahwa bermadhab ini sebagai suatu keharusan, ya, ini kan butuh dalil kan seperti itu. Pada kenyataannya, kalau kita tarik kepada sejarah, ya, beradaan umat Islam, ya, para imam ini sendiri jauh dari masa sahabat melewati sekian generasi, sehingga, ya, kita menjelaskan misalnya bahwa keberadaan madhab itu sifatnya untuk kemudahan kita di dalam memahami agama ini, tapi bukan keharusan untuk mengikuti. Oleh karena itu, para ulama yang dinisbatkan kepada madhab tertentu, ya, mereka menempuh itu sifatnya hanya dalam upaya untuk, yakni kemudahan di dalam memahami permasalahan-permasalahan diniyah, ya, bersamaan mereka, ya, jauh dari sikap fanatik madhab. Ini saya contoh misalnya yang masyhur di masa kita, ya, para ulama Saudi, mereka secara mazhab Hambali, tetapi mereka bukan orang yang fanatik, ya, dan mereka menyaring, ya, semua pendapat, hatta dari pendapat Hambali sendiri jika itu lemah maka ditinggalkan. Ini, nah, kita bisa menilai mana yang kuat, yang lemah dari pendapat mazhab-mazhab yang ada kan dengan bimbingan para ulama, enggak mengandalkan kemampuan kita yang sangat-sangat terbatas. Tolong Allah. Jadi, ya, ditarik kepada ucapan para ulama itu, kalau mereka, ya, menyatakan bahwa hadis yang sahih itu adalah mazhabku, berarti sesungguhnya mereka sendiri, ya, tidak menginginkan dari umat untuk taklid, tidak ada yang lain. Baik. Tercukupkan. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta.